Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian surah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah kita baca hadithus Saqifah, peristiwa Saqifah, proses dibaiatnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan saat itu beliau dibaiat secara khusus oleh sahabat Muhajirun dan sahabat Ansor. Qala al-muallif rahimahullah, bai'atul 'ammah li Abi Bakrin. Bai'at yang umum untuk sahabat Abu Bakar. Yakni bai'at yang dilakukan oleh seluruh umat Islam. Mereka membai'at sahabat Abu Bakar. Walamma buyi'a Abu Bakrin fis-Saqifah wa kana al-ghad, jalasa Abu Bakrin ala al-mimbar. Setelah sahabat Abu Bakar dibaiat di bangsal Bani Sa'idah, keesokan harinya beliau radhiyallahu an duduk di atas mimbar. Faqama Umar qabala Abi Bakrin fatagallam. Sahabat Umar berdiri, beliau pun berpidato, memberikan mukaddimah sebelum sahabat Abu Bakar berbicara. Fahamidallah wa asna alaihi bima huwa ahlu. Sahabat Umar bertahmid, memuji Allah untuk membuka pidatonya. Thumma qal, kemudian sahabat Umar mengatakan, inni qad qultu lakum bil amsi maqalatan ma kanat. Kemarin saya telah mengucapkan ucapan yang mungkin kurang pantas. Wa ma wajadtuha fi kitabillah. Saya tidak pernah mendapati ucapan itu di dalam Al-Quran. Walakanat ahdan ahidahu ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula ucapan itu aku dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinni qad kuntu ara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayudabbiru amrana yaqulu yakunu akhirana. Dan saya berpandangan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun apabila mengetahui keadaan kita, beliau akan mengatur urusan berkaitan dengan kita. Wa innallaha qad abqa fiikum kitabah alladhi bihi hada rasulah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah meninggalkan untuk kalian kitab sucinya yang menjadi petunjuk bagi nabinya. Fa in i'tasamtum bihi hadakumullah lima kana hadalahu rasulah. Kalau kalian berpegang teguh dengan kitab suci tersebut, kalian akan mendapatkan petunjuk sebagaimana petunjuk itu disampaikan oleh rasulnya. Innallaha qad jama'akum ala khairikum. Allah telah mengumpulkan kalian di atas orang terbaik di antara kalian. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dhaniyatsnain idhuma fil ghar. Dia adalah orang kedua yang menemani Rasul di gua ketika proses hijrah. Faqumu fabai'uh. Bangkitlah kalian, bai'atlah dia. Fabai'an nasu Abu Bakrin al-bai'ah al-'ammah ba'da bai'atis Saqifah. Akhirnya umat Islam pun mereka membai'at sahabat Abu Bakar dengan bai'at yang umum setelah bai'at di Saqifah. Dengan itu sahabat Abu Bakar resmi menjadi khalifah menggantikan posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur negara. Tsumma takallama Abu Bakr radhiyallahu anhu fa hamidallaha wa asna alaihi billadhi huwa ahlu. Kemudian sahabat Abu Bakar berbicara memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, amma ba'du ayyuhan nas. Adapun setelah itu, wahai sekalian umat manusia. Fa inni qad wullitu 'alaikum. Saya diberi amanah untuk memimpin kalian. Walastu bi khairikum. Aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Ayu tawadhu'an. Nih, rendah hatinya beliau. Wa illa huwa khairuna. Beliau adalah orang terbaik. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau aku berbuat baik, bantu kebaikanku. Wa in asa'tu faqawwimuni. Kalau aku berbuat jahat, cegahlah kejahatanku. As-siddiqu amanah. Kejujuran adalah amanah. Wal kadzibu khianah. Kedustaan adalah khianat. Wadda'ifu fikum qawi indi. Hatta uriha alaihi haqqahu insya'Allah. Orang yang tertindas di antara kalian, bagiku adalah orang yang kuat hingga aku bisa menunaikan haknya insyaallah. Wal qawiyyu fikum dha'ifun hatta akhudha al-haqqa minhu insyaallah. Dan orang yang semena-mena di antara kalian, bagiku adalah orang yang lemah sehingga aku bisa mengambil hak darinya insyaallah. La yad'u qaumun al-jihad fi sabilillah illa darabahumullahu bidh-dhul. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fi sabilillah melainkan Allah akan menimpakan kerendahan baginya. Wala tashi'ul fahishah fi qaumin qattu illa 'ammahumullahu bil bala'. Dan tidaklah tindakan kekejian merata di suatu kaum melainkan Allah akan memberikan bala malapetaka yang merata pula. Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulah. Taati aku selama aku mentaati Allah dan rasulnya. Fa idza 'ashaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Namun bila aku durhaka kepada Allah dan rasulnya, maka tidak ada lagi hak ketaatan untukku bagi kalian. Tayyib. Dari sini sah sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Fadilatu Abi Bakr As-Siddiq wa khilafatuhu Ar-Rasyidah. Keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan kepemimpinan beliau yang lurus. An Rabi'ah ahadis sahabah radhiyallahu anhu qala. Dari Rabi'ah, salah satu sahabat, beliau pernah mengatakan, Qultu li Abi Bakrin, saya pernah bertanya kepada Abu Bakar, Ma hamalak ala an taliya amran nas, wa qad nahaitani an ata'ammar ala thnain. Apa yang membuatmu mengurus urusan manusia setelah Rasul meninggal? Dalam keadaan engkau sendiri pernah melarangku untuk mengurus urusan dua orang. Qala lam ajid min dhalika buddan. Ya, ini sahabat Abu Bakar pernah ngasih nasihat kepada Rabi'ah untuk tidak ikut campur dalam urusan kepemimpinan. Nah, ketika Rasul meninggal, justru malah sahabat Abu Bakar yang dengan semangat mengatur urusan umat hingga akhirnya beliau yang dibaiat. Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, Lam ajid min dhalika buddan. Saya harus melakukannya. Khashitu ala ummati Muhammad al-furqah. Saya khawatir perpecahan akan menimpa umat Muhammad. Dan sadaq wa nasah. Dan sudah tepat apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Bukan beliau berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan, tapi demi untuk menjaga keadaan umat Nabi SAW, menjaga persatuan mereka. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, takhawwaftu an takuna fitnah takunu ba'daha riddah. Saya khawatir akan terjadi fitnah yang kemudian akan terjadi kemurtadan setelah itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, lama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isra'abba an-nifaq wartaddatil arab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemunafikan menyebar dan bangsa Arab banyak yang murtad. Wan hazatil ansar. Para sahabat Ansar menyendiri. Seperti yang kemarin disebutkan dalam peristiwa Saqifah. Falau nazalat Falau nazala bil jibal rasyat ma nazala bi abi lahadha. Seandainya urusan itu diletakkan di sebuah gunung atau di gunung-gunung yang menjulang tinggi dan ayahku tidak mampu untuk mendakinya, maka beliau akan memecahkan gunung tersebut. Fa maktalafu fi nuqtatin illa tara abi bi fadliha. Dan tidaklah mereka berselisih dalam urusan yang kecil, melainkan ayahku memiliki solusi terbaik untuk menangani perselisihan tersebut. yakni menunjukkan bahwasanya sahabat Abu Bakar itu orang yang paling mulia dan orang yang terbaik. Orang yang terbaik, memiliki solusi untuk segala hal yang berkaitan dengan umat. Urusan yang paling sulit sekalipun, beliau memiliki keputusan yang paling tepat. Bismillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, "Walladzi la ilaha illa hu, laula anna Abu Bakr ustukhlif ma 'ubidallah." Demi zat yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali dirinya, seandainya sahabat Abu Bakar tidak menjadi khalifah, niscaya Allah tidak akan disembah di muka bumi. Thumma qala ath-thaniyah, thumma qala ath-thalithah. Beliau mengulanginya 2-3 kali. Faqila lahu mahya Abu Hurairah. Ada yang bertanya, kenapa wahai Abu Hurairah? Faqala, beliau menjawab, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajjaha Usamah ibn Zaid fi 700 ila Syam." Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan Usamah bin Zaid berkekuatan 700 pasukan menuju ke Syam. Falamma nazala bi dhi khushub qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan ini singgah di sebuah tempat bernama Dhu Khushub, Rasulullah SAW meninggal dunia. Wartaddatil Arab, bangsa Arab pun murtad. Wajtama'a ilaihi as-sahabah, para sahabat pun berkumpul mengelilingi sahabat Abu Bakar. Faqalu, mereka mengatakan, "Ruddaha ula, kembalikan pasukan ini ke Madinah. Tuwajjihaha ula ila Rum wa qad taddatil Arab haula al-Madinah." Bagaimana bisa pasukan ini melanjutkan pertempuran melawan Romawi dalam keadaan bangsa Arab di sekeliling kota Madinah, mereka beramai-ramai murtad dari Islam. Yakni kembalikan mereka, kita amankan situasi terlebih dahulu. Faqala, namun sahabat Abu Bakar mengatakan, "Walladzi la ilaha illa huwa, law jarratil kilab bi arjuli azwaji Rasulillah SAW, ma radattu jaysan wajjahahu Rasulullah SAW, wala halaltu liwa'an 'aqadah." Demi zat yang tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali dirinya, seandainya anjing-anjing Madinah menyeret kaki Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi SAW, aku tidak akan pernah mengembalikan pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah SAW. Dan aku tidak akan menurunkan bendera perang yang telah diangkat oleh beliau. Ya, ini tetap lanjut. Jangan dikembalikan. Urusan Madinah kita yang ngurus. Urusan pertempuran, lanjutkan pertempuran. Fawajjaha Usamah, beliau pun tetap melanjutkan misi Usamah bin Zaid. Faja'ala la yamurru biqaba'il yuridunal irtidad illa qalu laula anna liha'ula'i quwwatan ma kharaja mislu ha'ula'i min indihim. Ketika pasukan ini keluar melanjutkan perjalanan, tidaklah pasukan ini melewati kabilah-kabilah yang ketika itu hendak murtad, melainkan mereka berkomentar, seandainya orang-orang ini bukan orang yang kuat, tidak mungkin pasukan ini keluar melanjutkan misinya. Walakin nada'ahum hatta yalqaw Rum. Kita lihat apa hasil pertempuran mereka melawan Romawi. Falaqaw Ar-Rum, pasukan ini pun bertemu dengan Romawi, fahazamuhum, dan menang telak. Waraja'u salimin, mereka pun pulang dalam keadaan selamat. Fathabatu alal Islam walillahil hamdu. Orang yang tadinya hendak murtad akhirnya teguh di atas keislaman, walhamdulillah. Yakni dengan dilanjutkannya misi pasukan Usamah bin Zaid yang dikirim oleh Rasul, justru memberikan manfaat dan hikmah yang sangat besar. Karena menunjukkan berarti kondisi stabil. Ini pasukan tetap dikirim dalam keadaan pimpinan tertinggi, yaitu Rasulullah meninggal. Tapi tetap dikirim, menunjukkan kekuatan pasukan Muslim. Dan menunjukkan stabilitas yang sangat kuat. Mereka yang mau murtad akhirnya gak jadi. Oh, berarti urusan Islam ini masih lanjut. Ya, urusannya Nabi Muhammad ini masih lanjut. Kalau seandainya gak punya nyali, seandainya gak punya kekuatan, gak mungkin pasukan ini lanjut. Bakal ditarik pulang untuk menjaga keadaan Madinah. Tapi nyatanya tetap lanjut. Berarti memang ini kuat ini. Tapi mereka enggak langsung, nunggu dulu hasilnya. Hasilnya menang pasukan Usamah bin Zaid. Semakin mantap, akhirnya mereka enggak jadi murtad. Setelah itu penulis menyebutkan tentang kesatu riddah. Bagaimanakah kemurtadan yang terjadi di kalangan bangsa Arab sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fiik.